sangat mengganggu. Cuma ku ingin kau tahu, ruangan di hatiku hanyalah untukmu. Hari-hariku yang berlalu riang ceria karenamu. Mana adanya aku, pasti ada kamu. Andainya engkau tahu perasaan hatiku, pastinya kau kan tersenyum lewati manis harimu. Biarkan dunia tahu teguh ada cintaku karena kamu. Kau sentiasa berada di mataku, hati dan jiwa. Maafkan aku. Izinkan aku dekat, ingin ku tawan cintamu agar dapat ku jadi dewa. Maafkan aku mengganggumu di lewat malam-malammu. Ingin ku temanimu sebelum lenamu.